نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallah wa iyyakum minannar. Para hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, masih membahas bab tentang muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-7, dan sudah kita baca hadisnya dan sebagian penjelasannya. Baik. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis ini, murojaah. Sekarang murojaah dari tulab yang datang dari Banjar. Anak-anak yang dari Banjar takodam maju. Kulu semuanya. Takodam. Sini atau sini? Yang dari Banjar, Kabupaten Banjar, Banjar Negara. Iya, maju. Maju, maju. Yang dari Banjar Negara. Ini Banjar Negara apa Lokerto? Itu Lokerto. Nah, maju. Baik. Yang dari Banjar Negara. Ya. Banjar Negara. Terus apa lagi ya? Nah, yang dari Banjarnegara Amer. Ya. Ya, Salman. Ini Banjar. Nah. Dari Banjarnegara, ya. Nah, itu Banjarnegara itu. Itu Banjarnegara. Ya, satu-satu. Ini. Atas sini. Sapa dulu. Sini. Carikan. An Abi Ya'la Sa'adzim ibn Awsin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-qayyisu man lana nafsahu man lana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa amila lima ba'dal mauti. Man atba nafsahu hawaha wa ami man wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Rawi Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Hijris.

al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti An Nabi Ya'la Sadda Ibni Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qaisu man dana nafsahu Abdullah tadi yang belum hafal pertemuan mendatang. Besok rombongan Cilacap. Ada Cilacap? Cuma satu ya? Ayo maju-maju sekalian. Rombongan Cilacap. Ada? Diborong sekalian. Mana rombongan Cilacap? An Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kaisu man kana nafsahu wa amila lima ba'da al mauti fal 'ajizu man asqa nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al amani rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kala temennya. Oh. Ya, sini. An Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kaisu man dana al nafsahu wa amila lima ba'dal mauti al ajizu wal ajizu nafsahu man atba'a atba'a nafsahu man atba'a nafsahu wa baha atamanna ala Allah nafsahu tarmizi faqala hadis faqala hadisun hasan. Baik ya. Ya habis cuma dua rombongannya. Hah? Ada lagi? Ah besok lagi. Ya baik. Hadisnya pendek jadi banyak yang hafal insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan hadis sampai pada ucapan beliau mandana nafsahu itu ya. Kita lanjutkan. Wa qauluhu dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang amila beramal lima ba'dal maut untuk setelah kematian, untuk persiapan setelah kematian. Yakni amila lil akhirah. Orang yang cerdas yakni beramal untuk mempersiapkan hari akhir. Kenapa seorang harus bersiap diri menghadapi hari akhir? Li'anna ma ba'dal maut fa innahu minal akhirah wa hadha wal haq wal hazm. Dikarenakan apa yang setelah kematian, setelah kita mati, maka sesungguhnya itulah yang namanya akhirat. Hari akhirnya seorang ialah kematiannya. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi hari bagi kita di dunia. Itu namanya yaumul akhir. Adapun yaumul akhir juga makna yang kedua, terjadinya kiamat. Berakhirnya hari-hari yang ada di muka bumi ini. Dan setelah hari akhir, itu ada perkara yang butuh disiapkan. Sebagaimana sabda Nabi, bahwasanya yatba'ul mayyit salasah, yang menyertai si mayit itu ada tiga hal. Ya. Di antara yang menyertainya ialah maduhu wa ahlu, hartanya, keluarganya, wa amaduhu, dan amalannya. Kalau mayit diantar ke kubur, yang menyertai ada tiga. Keluarga, kerabat, harta, dan amal. Yarji isnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang. Tidak menyertai dia setelah dikubur. Wa yabqa wahid, yang terus menemani satu. Apa itu? Amaluhu. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan untuk supaya kita ada teman yang baik, yang selalu menyertai kita di saat menghadap Allah, ialah amal kita. Adapun harta, mobil, rumah, kedudukan, jabatan, ditinggal. Ditinggal begitu saja setelah kita capek mencarinya, letih, pusing. Yang justru menyertai kita ialah amal kita. Entah amal baik, entah amal jelek. Kalau amal baik, alhamdulillah. Ditemani perkara yang baik. Maka ini perlu dipersiapkan. Ini orang yang cerdas. Wa hadha huwal haq wal hazmu wal hazmu. Inilah yang benar. Dan hazm, perkara yang harus seorang itu bersungguh-sungguh. Untuk supaya cerdas, hazim. Karena kecerdasan orang itu ternyata sangat ditentukan sudut pandang dia terhadap persiapan hari akhir. Kalau menurut kita, anggapan orang cerdas ya bisa mendapatkan bisnis untung banyak. Orang cerdas terdik ini. Justru yang cerdas, kata Nabi, orang yang beramal untuk persiapan setelah mati. Barakallahu fikum. Annal insana ya'malu lima ba'dal maut. Bahwa seorang manusia, dia beramal untuk setelah kematian. Li'annahu fi hadad dunya marun biha mururo. Karena dia di dunia ini marun, orang yang lewat. Lewat saja. Lewat di dunia dengan hari-hari, bulan, tahun, itu terus berputar. Ya lewati dunia ini dengan hari-hari, bulan, tahun, pekan. Nah, maka dari situlah seorang harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati kepada Ibnu Umar. Waktu itu Ibnu Umar dipegang pundaknya. Kun fid dunya ka'annaka huribun aw amiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Asing artinya bukan negerinya sendiri. Aw amiru sabil, atau orang yang lewat saja, numpang lewat. Gitu. Jadi dunia ini, jadikan kita di dunia ini seperti orang yang bukan penduduk asli di sini. Kita orang asing yang datang ke sebuah tempat. Namanya orang asing. Dia akan pergi ke kampung aslinya. Ada orang asing datang ke Indonesia. Ya, entah dari Timur Tengah atau dari mana. Dia akan pulang ke negeri asalnya. Iya. Sama kita juga di dunia ini seperti orang asing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang yang ahli dunia, penduduk asli di sini, tapi kita adalah memiliki kampung sejati kita, tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Baik. Selanjutnya, wal ma'alu huwa ma ba'dal maut. Maka al ma'al, tempat kembali, perkara yang perlu dipersiapkan ketika orang itu ma'al, kembali, huwa ma ba'dal maut, adalah sesuatu setelah kematian, bekal setelah kematian. Karena akhirat itu abadi. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Di dunia tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jabatan. Jadi presiden berapa tahun? 5 tahun. Jabatan ada yang seumur hidup. Kalaupun seumur hidup, mati ya. Dia selesai. Dia akan menghadap Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang kekal. Kita berusaha untuk mencari yang kekal. Itulah amalan akhir. Fa idza farata wa madat alaihi al-ayyamu wa adha'aha fi ghairi ma yanfa'uhu fil akhirah falaysa bikayyis. Kata Syekh, maka apabila seorang itu farata, dia farat, menyia-nyiakan, ifrat tafrid, menyia-nyiakan, wa madat alaihi al-ayyam, dan lewat kepadanya hari-hari. Sekarang kita sudah malam Kamis, besok Jumat. Tidak terasa besok Jumat lagi. Tidak terasa lagi, Jumat lagi. Tidak terasa. Hari-hari yang lewat seperti ini, kalau orang itu menyia-nyiakan, adha'aha, dia menyia-nyiakannya, bi ghairi ma yanfa'uhu, untuk perkara yang tidak bermanfaat. Fil akhirah, di akhirat, falaysa bikayyis, itu bukan orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas, orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, kenapa? Karena waktu itu modal. Kalau Anda diberi modal uang 1 juta. Ya. Itu harapannya dapat untung. 1 juta berkembang menjadi 2 juta. Berkembang lagi jadi 5 juta. Tidak mungkin kita dikasih modal oleh orang tua 1 juta. Kemudian kita habiskan untuk foya-foya. Gampang nanti minta lagi. Ya kalau itu modalnya uang. Namanya hakin kembali. Itu tidak tersekarang. Malam Kamis dengan disehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang numpang lewat saja. Beliau menasehati idza amsayta falatantadiris shabah. Kalau Anda diberi umur waktu sore, jangan menunda-nunda amal kebaikan nunggu datangnya waktu pagi. Amal sore yang bisa dikerjakan apa? Zikir waktu sore. Baca zikir waktu sore. Ya. Jangan nunggu pagi. Pagi sudah ganti lagi. Zikir waktu pagi sudah beda. Ya. Zikir waktu sore dibaca waktu pagi, ya seharusnya dibaca pagi, nanti sore ada lagi. Dan amal baik yang lainnya banyak. Ya. Dan wa idza asbahta falatan tadiril masa. Kalau kamu diberi umur waktu pagi, sehat, bisa amal baik, ya beramal baik, walaupun remeh kelihatannya, lewat di depan asrama. Berserakan sampah-sampah. Diambil satu persatu. Itu amal baik. Bahkan kata Nabi, al-iman bid'un wa syab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Wa adnaha, yang paling rendah nilainya, imatatul adza ahlil bait, menyingkirkan hal yang mengganggu orang lewat. Ya, singkirkan sebagai amal soleh. Kita sambil jalan dapat pahala, jangan disia-siakan. Jangan nunggu besok, nggak tahu besok masih ada apa enggak barang itu yang kita bisa ambil sebagai pahala, nggak tahu. Jangan-jangan sudah ada aminnya yang nyapu, kita sudah dapat pahala. Gitu. Sehingga kita berlomba-lomba. Segala amal baik yang ada, ambil kesempatan. Tidak tahu besok ada lagi apa enggak. Iya. Wa idza, apa tadi kata Ibnu Umar? Asbahta fala tantadirin. Khud min sihatika. Khud min hayatika. Apa? Khud min sihatika lima rodika. Ambil waktu sehat untuk menghadapi waktu sakit. Kalau sakit loh, si fulan enggak kelihatan. Di asrama Ustaz, sedang apa? Sakit, berbaring. Oh, enggak ikut menghafal, enggak, sakit. Sakit menghalangi menghafal. Sakit menghalangi belajar. Sakit menghalangi sholat berjamaah. Iya. Oleh karena itu, ambil kesempatan mumpung sehat. Apa kata Ibnu Umar? Wa min hayatika, dan ambil waktu hidupmu di mautika untuk menghadapi kematianmu. Hadis Bukhari ya. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kesimpulan kata Syekh, al-kayis huwa alladhi ya'malu lima ba'dal maut. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal kebaikan untuk dalam rangka ba'dal maut. Persiapan menghadapi maut. Karena setelah maut ada fitnah juga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang fitnatul qabr. Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat di kubur. Man robbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Itu kata beliau, fa inna dzalik akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itulah fitnah terakhir yang dihadapkan kepada hamba yang mukmin. Kita mohon kepada Allah diselamatkan dari fitnah kubur, mampu menjawab pertanyaan yang ada di kubur, dan ini sangat ditentukan dengan amal kita masing-masing. Apa selanjutnya? Wala ajizu, adapun orang yang lemah, tidak cerdas tadi, wala ajiz, orang yang lemah pikirannya, tidak cerdas. Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang hanya jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Jiwanya hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa sara la yahdamu illa bi umuri dunya. Sehingga orang tersebut la yahtamu, tidak perhatian, tidak serius, tidak konsentrasi, kecuali hanya urusan apa? Dunia. Nah, untuk bilang-bilang, jika mau tidur sambil lihat ke atas, ngetung dunia. Bukan pikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Baca ayat kursi, falak, annas, ikhlas. Bukan. Toko sana untungnya sekian, toko sana untungnya sekian. Di total jumlah sekian, oh berarti bisa buka cabang lagi. Bangun tidur sama, begitu bangun bukan baca doa, lihat HP. Ada SMS masuk enggak? Ada transfer masuk enggak? Masya Allah, mau tidur dunia? Bangun tidur apa? Dunia juga. Inilah orang yang lemah. Ya, hakikatnya bukan orang yang cerdas. Walaupun pintar mengumpulkan dunia, tapi dia orang yang lemah. Ya. Bukan orang cerdas. Fayatba'u nafsahu hawaha fit tafriti fil awamir wa fi'lin nawahi. Orang yang lemah adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya fit tafrit. Di dalam menyia-nyiakan perkara perintah. Wa fi'lin nawahi di dalam melakukan larangan-larangan. Perintahnya disia-siakan, larangannya malah dikerjakan. Kalaupun dia mengerjakan ketaatan yang cocok dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Summa yatamanna 'alallahi al-amani. Kemudian setelah itu dia berangan-angan kepada Allah dengan bermacam angan-angan. Apa contohnya? Angan-angannya. Dia menyia-nyiakan perintah. Sholat tidak diperhatikan. Zakat tidak diperhatikan. Birrul walidain disepelekan. Sedekah infak dia sepelekan. Tidak diperhatikan. Setelah itu dia berbuat banyak dosa. Setelah diingatkan. Tobat mas. Tobat. Kan innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Lagi maha apa? Ya, ini namanya berangan-angan. Dia tidak ingat bahwasanya Allah itu syadid, maha keras pembalasannya, syadidul azab, syadidul iqab. Dia tidak sadar. Allah bisa pada saat dia berbuat maksiat dimatikan. Berapa banyak orang yang sedang duduk di kursi sambil megang kopi nonton apa namanya kemaksiatan, tiba-tiba apa? Jantungnya mandek. Mati. Innalillah. Kita harus takut karena Nabi bersabda dalam hadis sahih, yub'asu kullu 'abdin, akan dibangkitkan setiap hamba, 'ala ma mata 'alaih, sesuai dengan keadaan kematiannya. Hadis Muslim. Yub'asu kullu 'abdin, setiap hamba itu dibangkitkan oleh Allah, 'ala ma ta'alai, di atas apakah dia kematiannya. Alhamdulillah. Ada seorang sedang sholat di Masjid Nabawi. Sedang sujud. Ya. Makmumnya menunggu, kok tidak bangkit-bangkit. Oh, ternyata imamnya sudah apa? Innalillah, meninggal. InsyaAllah, husnul khatimah. Ada juga orang sedang megang kartu. Ya, sedang main perkara yang diharamkan tadi, main judi. Begitu plek, menjatuhkan kartu gambar apa namanya? Wajik apa gambar apanya? Plek, langsung plek, jantungnya mandek. Nah, jadi jangan berangan-angan. Hanya berangan-angan menunda-nunda beramal baik. Itulah orang yang tidak cerdas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.